Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah mengejar hadirmu dalam hidupku, oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar dalam hidupku. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dekat padamu itu rinduku, setiap kata, setiap kata oh, tak kusangka ku temukan saat kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, dan kami katakan memandang wajahmu mengikuti dalam hidupku. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Come on. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mari sembah ya. La la la la la. Just worship God. Membawa sembahku, membawa sembahku. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu. Come on. Just begin to worship.